Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 14 sampai 17, tentunya dari ayat 12 sebenarnya kalau tidak salah, bahkan dari ayat 10 percakapan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan dia dari surga Allah Subhanahu wa taala, ya, iblis asalnya ada di surga Allah bersama Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk turun ke bumi karena tidak layak dia menyombongkan diri di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering sekali disebutkan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin hafizallahu taala tentang dosa pertama kali yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati adalah dosa al-kibr, dosa kesombongan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika seorang berpakaian bagus, seseorang memakai sendal yang bagus, arloji yang bagus, itu bukan sombong. Tapi ingat, tentunya jangan berlebihan. Anda menikmati harta yang Anda dapatkan karena jerih payah Anda sendiri, boleh. Tapi ingat, jangan berlebihan. Dalam artian, subhanallah, kayak misalnya baju itu ada yang sampai puluhan juta, itu berlebihan. Untuk kita baju laki-laki, kelas-kelas 100 ribuan sudah cukup. Cukup bagus sudah itu. Celana pun demikian. Mungkin kalau perempuan, rada lebih mahal, no problem. 250-300 masih wajar lah untuk satu set pakaian wanita. Walaupun ada yang 500 juta sampai 4 juta. Tapi jangan sampai berlebihan. Jamaah sekalian rahimakumullah, yani nikmati, no problem, enggak ada masalah. Tapi bukan itu maksud sombong versi Nabi Muhammad SAW. Kecuali kemudian Anda memakainya dan Anda melecehkan orang lain, nah itu Anda sombong. Tapi ketika Anda, karena para sahabat bertanya, wahai Rasul, seorang laki-laki ingin pakaiannya bagus, seorang laki-laki ingin sendalnya bagus, maksudnya apakah itu juga sombong? Bukan, kata Nabi Muhammad SAW. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah sombong. Ini yang ada pada iblis. Dia meremehkan Nabi Adam alaihi salam. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala anzirni ila yaum yub'atsun, qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang artinya adalah iblis menjawab, berikanlah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan iblis. Terlepas dari perdebatan para ulama bahwasanya apa, ada pertanyaan tentunya atau ada permasalahan yang dimunculkan oleh para ulama, apakah doa orang kafir itu bisa dijawab? Ya tentunya bisa. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab doa siapapun termasuk dari orang kafir. Walaupun tentunya di antara sabda Nabi Muhammad SAW ada yang menyebutkan doa orang kafir itu percuma, tertutup, enggak bakal nyampe karena mereka kafir. Sabda Nabi Muhammad. Inilah yang melandasi sebagian para ulama tidak sampainya doa orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umurnya sampai semua kita nanti dibangkitkan. Tentunya setelah ini kita akan meninggal dan nanti kita akan dibangkitkan. Dia ingin sampai waktu itu. Dan Allah kabulkan. Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya, yani Alamul Jinni Wasyayatin atau Alamul Jinni Wasyaitan, kata beliau, di antara hikmah dijawabnya doa iblis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena dia sebelum kesombongan dan pembangkangan yang dia lakukan untuk tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam, dia pernah taat. Lalu kita bisa ambil faedah bahwasanya jika pernah taat saja membuat doa seseorang diterima Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika Anda taat terus. Tapi ingat, harus tetap meminta. Berkata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahu Allah Subhanahu wa taala, kata beliau berkaitan dengan ayat Allah ihdinas siratal mustaqim, kata beliau, para ahli ilmu mengatakan bahwasanya hendaknya semua orang tahu bahwasanya ketika seorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu dia sedang doa. Bukan baca datar gitu aja, enggak. Itu Anda sedang doa. Maka Anda harus memaknai bahwasanya itu adalah sebuah doa. Tiap hari kita memohon, yakni petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berjalan lurus di atas agama Islam. Dan inilah yang akan dirusak oleh iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu, dipanjangkan umurnya. Ingat, iblis makhluk Allah Subhanahu wa taala, jin pertama dan jumlahnya cuma satu. Dan dia betul-betul memiliki dzurriyah atau anak keturunan. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kata para ulama tafsir, jalan yang lurus di sini adalah fitrah Islam. Dia sampai ingin rusak fitrah Islam seseorang, karena semua orang itu terlahir di atas fitrah Islam, kesucian, kemurnian Islam. Semua orang terlahir di atas itu. Orang tuanya lah nanti yang akan merubahnya, entah dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau agama yang lain. Tapi basicnya semua orang terlahir di atas Islam, karena Nabi Muhammad tidak menyebutkan dan orang tuanya lah yang merubah dia jadi Muslim. Enggak ada, karena basicnya Muslim. Maka bersyukurlah jamaah sekalian rahimakumullah ketika semua kita terlahir dari kedua orang tua yang Muslim. Tidak sampai kemudian kita ini membaca semua kitab agama A, B, C, dan D hingga kemudian mendapatkan Al-Quran. Enggak. Kita dapatkan gratis ini. Syukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara penafsiran para ulama, As-sirat al-mustaqim yang disebutkan oleh iblis di sini Islam, fitrah Islam. Dari fitrah Islam saja dia pengen rusak semua kita kaum muslimin. Cukupkah sampai di situ? Tidak, kata dia. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Empat arah biasanya memang musuh datang, kata para ulama tafsir. Tidak disebutkan dari atas karena mulianya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, dan juga tidak disebutkan dari bawah. Enggak umum musuh itu datang dari bawah. Yani dari empat arah. Nah, kemudian kalau pian ingat waktu itu ulun sebutkan tafsir muyassab untuk empat arah ini, yang pertama adalah as-saddu an sabilillah. Kan disebutkan empat arah, depan, belakang, kanan, kiri. Yang pertama as-saddu an sabilillah, maksudnya aku akan halangi mereka dari jalan mereka yang lurus. Kan semua kita alhamdulillah ya, kemudian tumbuh dewasa alhamdulillah di atas Islam, okay? Tapi setelah itu kemudian kita faham, kemudian kita kenal lebih mendalam lagi, dia akan halangi kita tuh dari kebenaran. Inilah makna iblis menghalangi kita dari arah depan. As-saddahum ma'anil haq, aku akan halangi mereka dari kebenaran. Dan ini banyak sekali terjadi di zaman kita sekarang ini. Kita sekarang mengalami zamannya, betapa banyak orang tidak mau menerima disampaikan kepadanya firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Sukses iblis dari depan. Dia halang-halangi orang dari kebenaran. Anaknya pengen ngaji sunnah, gak boleh. Nah ini, siapa setannya? Bukan bapaknya. Bukan bapaknya atau ibunya. Tapi mereka kena oleh rayuan syaitan. Coba aja saja misalnya, bapak juga ikut anak Anda ke pengajian, ibu juga ikut anda ke pengajian. Agar Anda tahu apa yang selama ini anak Anda pelajari. Bukan main larang-larang aja. Yang kita takutkan Anda termakan, yakni iblis. Gak usah ngaji di sana. Nanti anak kamu jadi teroris, nanti anak kamu jadi kurang ajar, nanti anak kamu jadi macam-macam. Dia bilang macam-macam kepada bapak dan ibu ini untuk melarang anaknya untuk tidak hadir pengajian dari depan. Apa kalau bukan kebenaran? Kita bahas firman Allah, kita bahas sabda Nabi Muhammad SAW. Ini orang dihalangi dari kebenaran, kerjanya iblis. Yang kedua, wa uzayyin lahumul batil, aku akan hiasi untuk mereka kebatilan belakang, dari arah belakang. Aku akan hiasi untuk mereka kebatilan. Seseorang ketika melaksanakan atau melakukan satu kemungkaran serasa baik, bahkan mereka yakin itu ibadah. Perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW yang banyak dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin, itu kan mereka yakini ibadah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, iblis lebih suka kepada orang-orang yang demikian dibandingkan para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar kemungkinan taubatnya sangat besar karena mereka tahu itu salah. Tapi tidak untuk orang-orang para pelaku bid'ah, mereka merasa sedang ibadah. Dari belakang, uzayyin lahumul batil, saya hiasi untuk mereka kebatilan. Kemudian kanan, arah kanan, usyakkik uraghibhum fid dunya, aku akan hiasi mereka dunia ini. Dia bikin kita cinta dunia. Mencintai yang kita cintai dalam kehidupan dunia ini lumrah, wajar, no problem. Kita cinta orang tua, kita cinta pasangan, kita cinta anak, kita cinta harta, no problem. Itu sudah bagian dari kehidupan. Tapi kalau misalnya Anda takut kemudian meninggal karena kecintaan Anda itu, nah, inilah suksesnya iblis membuat Anda cinta dunia. Semuanya kita akan berpisah. Bisa kita yang duluan, bisa orang tua kita yang duluan. Yang penting tugas kita di muka bumi di dunia ini bakti sama mereka. Jangan kecintaan kemudian sampai level semua yang mereka suruh, semua yang mereka perintahkan kita taati padahal maksiat. Itu kecintaan yang salah. Dengan pasangan juga seperti itu, dengan anak juga seperti itu. Lumrah ini perkara yang dicintai oleh manusia. Tapi ingat, semua kita akan berpisah satu sama lain dan akan mempertanggungjawabkan semua yang kita amalkan sendiri-sendiri. Apalagi kemudian dengan harta, harta yang kita tinggalkan akan dibagi kepada ahli waris. Tidak kita bawa mati. Yang kita bawa, yang pernah kita infakkan ketika di dunia. Yang kita bawa, yang pernah kemudian kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah. Dan kemudian yang terakhir, wa usyakkikuhum fil akhirah, aku akan membuat mereka ragu-ragu dalam perkara akhirat. Kiri. Orang kalau sudah ragu dengan perkara akhirat, ragu dia dengan surga neraka, ragu dia dengan hari pembalasan, ragu dia dengan hari kebangkitan, ragu dia akan dengan azab dan nikmat kubur. Akhirnya, kalau sudah mati ya mati aja, nikmati yang bisa dinikmati. Karena kalau sudah mati selesai semua. Ini yang mereka bikin. Inilah kemudian orang-orang kafir termakan oleh rayuan iblis di sini. Kaum muslimin enggak bisa Anda rayu. Kita belajar rukun iman, kita belajar iman kepada hari akhir. Di antara makna beriman kepada hari akhir, bahasan besarnya iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari perhitungan dan pembalasan, iman kepada surga dan neraka, dan sebelumnya iman kepada fitnah kubur dan kedua azab dan nikmat kubur. Semua kita percaya. Kenapa? Karena Allah berfirman, karena Nabi Muhammad bersabda. Tapi ingat jamaah, semua ini akan dia usahakan selalu. Tidak sukses dari depan, belakang. Tidak sukses dari belakang, kanan. Tidak sukses dari kanan, kiri. Terus. Kenapa? Target jangka panjangnya iblis, semua kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yadu hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya hanyalah iblis menyeru orang yang dia seru, yang mau mendengarkan seruan dia dan rayuan dia, agar mereka bersama iblis masuk neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Lanjut jemaah. Halaman 10 Romawi. Percikan api pertempuran dahsyat ini mulai muncul sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabinya Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 120, "Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Kemudian syaitan, maksudnya iblis. Makanya kan sering ulun sampaikan kepada pian bahwasanya bedakan antara tiga istilah, jin, iblis, dan syaitan. Jin makhluk Allah seperti kita, tapi materi penciptaannya berbeda. Kita awalnya Nabi Adam dari tanah, anak cucunya dari air mani. Jin dari api. Dan kemudian anak cucunya wallahu alam bisawab, dari materi apa kita tidak tahu, tapi yang jelas itulah basicnya dari api. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian jin yakni sama dengan kita dalam artian sama-sama berakal dan sama-sama mukallafin, makhluk yang mendapatkan beban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis itu jin pertama, seperti Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Sedangkan syaitan adalah sifat yang bermakna pembangkangan, penolakan. Bisa dimiliki oleh manusia, bisa juga dimiliki oleh jin. Tetapi rata-rata penyebutan kata syaitan dalam Al-Quran maksudnya iblis. Ini contoh ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaswasa ilaihi syaitan." Kemudian syaitan, iblis maksudnya, membisikkan pikiran jahat kepadanya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan tentunya membisikkan di sini ada khilaf panjang di kalangan para ulama tafsir. Ada yang menyebutkan iblis langsung, lawang dia di yakni surga, ada yang menyebutkan tidak langsung karena sebenarnya dia di luar, cuman dia suruh makhluk yang lain untuk membisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Banyak riwayat menyebutkan tentang hal tersebut. Di antaranya Israiliyat, mudah saya tidak salah, bahwasanya yang dia utus untuk membisikkan itu kepada Nabi Adam alaihissalam adalah ular. Israiliyat, tapi disebutkan riwayatnya bermasalah, tapi disebutkan oleh para ulama tafsir. Makanya sangat aneh kalau misalnya tentunya sikap kita terhadap Israiliyat, cerita-cerita dari Bani Israel, tidak membenarkannya juga tidak mengabaikannya begitu saja. Bahkan terkadang dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Tabari, karena sangat luas, Israiliyat itu ada. Belum tidak sebutkan banyak, tapi ada. Untuk menambahkan sebuah makna dari cara pandang yang lain. Terkadang tidak didapatkan cerita itu kecuali dari Bani Israel. Terkadang ada manfaatnya untuk kaum muslimin, terkadang kita anggap angin lalu seperti itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya bingung ada orang kemudian punya peliharaan ular, kalau misalnya riwayatnya benar. Karena itu musuh bebuyutan kita sejak pertama Nabi Adam. Bahkan kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih, bahwasanya ular maskhun minasyaitan. Ular itu titisannya syaitan. Anda lihat matanya. Tidak ada ular manapun yang matanya indah. Semuanya menyeramkan. Anda kalau lihat kucing, terkadang kalau di siang hari mungkin agak serem ya, matanya satu baris ya. Coba aja pas dia pengen makan. Ya Allah. Pas hendak makan, kita makan tuh nah, nyemar aja di bawah. Matanya, ya Allah, bulat, hitam semua, hitamnya lebih banyak. Memelas sekali, lucu kan? Tapi pian tinjak juga. Maksudnya binatang-binatang yang lain itu lucu-lucu. Kalau sudah kecil, besar kadang-kadang kurang ajar juga ya. Tapi kalau ular enggak ada lucu-lucunya, menyeramkan. Wallahu alam bissalam. Wallahu alam bissalam. Jadi kalau pengen memelihara binatang peliharaan, kucing ya bagus ya. Kalau pengen simple juga tidak merepotkan, kura-kura ya. Anda aman, Anda taruh di pojokan, dia gak bakal keluar rumah. Iya, Anda taruh pojok sini, dia sampai pojok sana, itu 2 pekan. Aman. Apalagi Anda punya piaraan siput, wah aman itu ya. Wallah alam bisa. Anak pian iseng, jelungnya uyah. Siapa yang pernah naruh uyah di siput? Ambil dari tembok, uyahi. Siapa? Baharilah ya Allah, zalimi Allah, berdosa banget ya. Hancur tubuhnya dengan uyah. Tapi kita waktu itu ya Allah, zalim. Waktu kecil ya, kita belum paham ya. Tolong yang sudah paham jangan diulang ya. Biasanya banyak di rumah-rumah makan nasi goreng siput. Itu banyak tuh. Jamaah, lanjut. Artinya, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Khuldi, syajaratul khuldi, pohon keabadian. Kemudian orang menyebut nama buahnya buah khuldi. Padahal nama pohonnya pohon keabadian. Artinya khuldi itu pohon keabadian. Dan kerjaan yang tidak akan binasa. Ini jargon. Jamaah, inilah jargon. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk memakan dari pohon tersebut. Tapi kalau misalnya cara pendekatan iblis, makan aja enggak apa-apa. Oh, enggak bisa, Allah melarang. Kan udah jelas. Tapi dia cari dengan cara yang lain. Ini kalau kamu makan, kamu jadi khuld, jadi abadi. Itu saja. Atau kamu jadi malaikat. Atau kamu jadi malaikat. Nabi Adam juga dirayu. Istrinya juga dirayu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan akhirnya mereka memakannya. Tapi ingat jargonnya. Dia tidak pernah kemudian belak-belakan. Ayo makan aja. Enggak apa-apa kok. Enggak. Sama seperti kita. Kita tahu ini haram. Dia tidak akan kemudian langsung bawa kita kepada yang haram. Enggak, cari cara yang lain sampai itu tegawi. Kayak hari ini ada dua. Akhwat, anak-anak SMA. Ustaz, apa hukumnya menyanyi? Karena kami diperintahkan untuk menyanyi. Karena ini adalah tugas sekolah. Tugas sekolah macam apa saya-sayanya? Kata saya nyanyi. Sekolahan macam apa ini? Menugaskan anaknya menyanyi. Kalau enggak nyanyi konsekuensinya apa? Enggak dapat nilai Ustaz. Ini sekolahan mana ini? Subhanallah. Mereka sudah belajar. Tugaskan mereka dengan tugas yang lain. Itu satu akhwat seperti itu. Akhwat yang lain, mungkin temannya juga. Dengan pertanyaan yang kurang lebih sama, plus. Dan kami juga diharuskan untuk mendapatkan nilai dari berenang. Dan ini diwajibkan oleh gurunya. Gurunya doang nih. Pikirannya cabul pengen lihat muridnya. Iya dong. Bisa Anda tugaskan yang lain. Mereka menutup tubuhnya. Kan kalau misalnya berenang, gak mungkin gak njiplak lah. Belak-belakan aja kita. Terus kemudian sekarang juga ada itu pakaian renang gitu ya. Tapi jilbab. Tapi kan semuanya ketat. Membentuk semua aurat besarnya wanita. Bagian depannya, bagian belakang, kelihatan semua. Enggak mungkin kemudian, okay, saya renang pak, karena harus dapat nilai. Kemudian pakai jubah besar. Itu ketika terjun ke dalam, enggak bisa naik. Cep, masuk, kadang naik-naik. Tepu lilit lawan baju seorang. Akhwatnya, tugaskan tugas yang lain, subhanallah. Kasihan ya teman-teman ya. Tapi ini kewajiban katanya. Kalau enggak dapat nilai. Kalau Anda tentukan sikap, insya Allah mereka akan yani melunak. Anda harus tentukan sikap, Mbak. Saya enggak mau. Sekalipun misalnya nyanyinya kemudian enggak ada musik, terlepas dari hukum nyanyian tanpa alat musik. Ngapain? Mending suruh mereka baca Quran. Sudahlah kemudian mereka dapat nilai plus mereka dapat pahala secara individu. Anda yang mendengarkan, hei para guru, juga dapat pahala. Suruh mereka baca Quran. Kenapa? Anda muslim, murid Anda muslim. Suruh nyanyi. Karena pelajaran bahasa Inggris, jadi latihannya harus nyanyi. Subhanallah, banyak orang bisa ngomong bahasa Inggris, enggak harus nyanyi. Kan tentunya saya juga pernah, dulu di pesantren juga ada guru bahasa Inggris, tentunya guru dari luar. Di antara tips mereka memang supaya cepat bisa bahasa Inggris, itu hafalkan nyanyian dan sering nonton film. Di pesantren itu kami memang dapat. Rupanya itu sampai sekarang, subhanallah. Beberapa akun pelajaran bahasa Inggris di Instagram saya follow, enggak ada nyanyi-nyanyi itu. Bukan beberapa sih, saya ikut dua akun ya. Tiga lebih tepatnya. Saya ikuti tiga akun. Guru-guru bahasa Inggris, native speaker dari Amerika, tapi mereka tinggal lama di Indonesia. Mereka sebutkan yakni kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia yang terkadang hanya menginggriskan bahasa Indonesia. Nice to meet you. Bagus deh to meet kamu. Kan gitu. Hanya cuma bahasa Indonesia intinya, cuman diinggriskan. Wallah nan bisa. Enggak ada nyanyi-nyanyi itu semua akunnya. Oh ya. Siap. Kita break adzan dulu. Ustadz minta tolong untuk jamaah ikhwan merapat ke depan, ibu-ibu mau masuk ke ruang induk karena hujan, Pak. Merapat, Pak ya. Sambari adzan pian merapat ke depan karena tirai akan dimasang oleh teman-teman dan ibu-ibu masuk mungkin. Silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Masih halaman 10 Romawi dan masih dengan muqaddimah atau lebih tepatnya kata pengantar dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi, karena banyak yang akan kita baca dulu sebelum masuk kepada bahasan kita. Nanti kita akan bahas pengenalan buku ini secara umum, kemudian apa buku Tafliis Iblis yang mirip dengan ini, kita akan pahami juga di awal ini. Kemudian pengajian yang lain mungkin biografi Imam Ibnul Jauzi, dan kita akan jujur, kita akan sebutkan apa adanya tentang beliau juga memiliki kesalahan. Kita akan adil menyebutkan karena memang disebutkan di sini. Imam Ibnu Hajar punya kesalahan, Imam Ibnu Qayyim punya kesalahan, Syekhul Islam Taimiyah punya kesalahan, Imam Ibnul Jauzi, manusia mereka bersalah. Wallahu a'lam bisa. Tapi ingat, jangan sampai kemudian satu kesalahan mereka membuat karya mereka Anda tidak baca. Bahkan mungkin bukunya Anda bakar. Bukunya Anda bakar. Paham? Buku mulia dengan manhaj salaf dibakarnya. Ya Allah, ente bikin artikel aja enggak ada. Iya, yang bakar-bakar ini loh. Mungkin punya artikel aja mungkin enggak punya itu. Karya dia enggak punya. Mungkin ngaji juga ya, kita katakan cukup lah 1 tahun. Oke? Okay? Apalagi cuma 1 bulan. Bahasa Arab enggak bisa, ilmu alat enggak bisa, ngaji masih tahsin, yang Anda tahzir. Ustadz yang dulu mungkin pertama kali darinya Anda kenal manhaj ini, bukunya Anda bakar, Anda sehat. Hah? Nyaman kita julungi BPJS lah, memimpin negara ini. Aduh, Masya Allah. Ya, kadang-kadang orang enggak tahu diri. Makanya harus sering-sering bercermin ya, siapa saya, siapa orang yang saya tahzir. Makanya ketika ulun disampaikan kepada ulun satu rekaman seorang ustaz yang mencela Syekh Abdul Razzaq, ulun sampaikan ke Ustaz Muhammad Qasim Muhajir, Direktur Pesantren Islam Al-Irsyad, tentunya kakak kelas ulun dan sekarang jadi direktur. Ustaz, ini gimana kita menyikapinya? Alah, enggak usah disikapi, rul do, apa kita keledai katanya. Orang-orang keledai ini. Hanya keledai yang tidak tahu kadar dirinya dan tidak bisa menghargai orang. Dibakarnya bukunya. Misalnya suatu saat Anda tahu detail tentang kesalahan Imam Ibnul Jauzi, apakah kemudian ini kita bakar? Enggak. Kita bisa memilah dan memilih. Tidak bisa kita menutup yakni keilmuan seorang Imam Ibnu Hazm. Oh, antum kalau lihat buku Muhalla fikih punya beliau sangat luas, enggak mungkin orang bodoh yang mengarang seluas itu. Tapi beliau tergelincir dalam masalah penghalalan musik. Apakah kemudian ilmu beliau yang sabrek di Muhalla kita tinggalkan? Enggak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau yang beliau di antaranya dan diikuti oleh Imam Nuqayyim. Dan ulun tidak salah untuk menyampaikan ini. Enggak apa-apa. Pian juga nanti akan tahu kok. Beliau juga punya kesalahan. Beliau di antara yang tidak meyakini keabadian. Ada akhirnya nanti surga neraka itu. Syekhul Islam. Apakah kemudian majmu' fatwa kita tinggal, enggak kita baca? Enggak. Manusiawi, seorang kemudian ada kesalahan di satu poin, tapi kebaikannya terlalu banyak. Tidak bisa kemudian kita nafikan. Termasuk semua imam madhab, mesti mereka punya salah. Termasuk Imam Ibn Jauzi. Kita akan bahas biografinya insyaAllah di pertemuan yang lain. Harus adil. Karena ulun bisa saja kemudian tidak ulun sampaikan. Toh Anda beli bukunya, disampaikan di sini Masya Ali. Saya bisa enggak menyampaikan. Kalau saya pengen tidak adil. Supaya orang enggak tahu beliau punya salah. Tapi disampaikan di sini jelas. Tapi prinsip kita juga jelas. Wallahu alam bissawab. Orang misalnya mengetahui akan kesalahan Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Kemudian apakah Fathul Bari tidak Anda baca? Kitab terbaik yang menerangkan Sahih Bukhari, Fathul Bari milik Imam Ibn Hajar. Tapi kesalahan beliau cukup fatal kita katakan. Dalam masalah akidah bahkan. Asma dan sifat. Imam Ibn Jauzi juga di antara asma dan sifat. Tapi apakah kemudian keilmuan beliau yang sangat luas ini kita nafikan? Tidak. Kita bisa memilahnya, kita bisa memilihnya. Maka yang namanya belajar harus irsyadu ustadzin. Itu perkataan Imam Syafi'i. Harus di bawah bimbingan seorang ustadz, guru. Anda boleh beli buku apapun. Dan saya bahagia sekali sebagian pian ikhwannya ketika beli buku mesti konsultasi. Ustaz, ini apakah bisa dibaca? Silakan beli mbak. Ini ustaz gimana? Silakan beli akh. Bagus. Kenapa? Dia sangat berhati-hati memilih kitab yang dia baca. Tapi nanya dulu. Kan enak. Bukan kemudian asal beli karena judulnya mungkin yakni jazab. Mungkin judulnya itu apa ya? Apa tuh? Keci ya, membuat Anda untuk membeli gitu judulnya. Padahal mungkin isinya adalah syubhat semua. Maka lebih baik bertanya. Malu bertanya, jangan nanya ya. Itu peribahasa itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut jemaah. Sejak detik itulah peperangan antara syaitan dan bala tentaranya dengan para waliullah dan hamba-hambanya terus bergulir silih berganti. Kita bahas waliullah, pembahasan para wali kita bahas di kajian Kamis subuh dan masih bahasan-bahasan awal. Dan di antara sifat waliullah adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka menjalankan perintah dan memerintahkan orang untuk menjalankan perintah. Mereka meninggalkan larangan dan memerintahkan orang untuk meninggalkan juga larangan. Bukan kemudian yang katanya beriman tapi tidak takwa. Beriman dia tapi kemudian kata-katanya kotor, kata-katanya jorok, kata-katanya tidak pantas di masjid. Paham-paham jabianlah. Iya. Bukan kemudian katanya beriman tapi nah kada bepagatan rokok, yang penting tangan kiri ya. Anda ngomong seperti itu, yang mendengarkan Anda banyak dan semuanya berdalil dengan Anda. Jar tuan guru kada apa-apa. Yang penting tangan kiri. Yang penting tetap berzikir. Dari mana Anda berzikir sambil ngerokok? Subhanallah. Enggak ada. Orang tahu ini bukan perkara yang baik kemudian untuk digabungkan. Yang penting berzikir aja. Wallahu a'lam bishawab. Ini begitu ditawari teman, rokok kah? Wah, alhamdulillah. Zikir. Bisi korek aja. Lawan pian jua pang ya, dasar kada bermodalnya nyalai. Wah, nikmat benarlah ini, nikmat Tuhan pang jar. Alhamdulillah. Kita syukuri ya. Aduh, ditalbis ya. Kita kan bahas ditalbis untuk orang jahil ya. Tapi sebenarnya untuk orang jahil enggak perlu ditalbis ya. Enggak perlu ditipu orang jahil. Dia bodoh aja. Jamaah. Lanjut. Sejak detik itulah peperangan antara syaitan dan bala tentara yang megang PDF yang saya pernah kirim ada di halaman 6 ini ya. Saya langsung ke terjemahannya. Sejak detik itulah peperangan antara syaitan dan bala tentaranya dengan para wali Allah dan hamba-hambanya terus bergulir silih berganti. Terkadang sisi kejahatan yang menang, namun sisi kebaikanlah yang dominan menang. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah ma'al qadhi ma lam yajur fa in jara alzamahu syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama qadhi, hakim. Kita lebarkan maknanya para penegak hukum. Malam yajur selama mereka tidak berdusta. Fa in jara jika mereka mulai berdusta, alzamu syaitan, syaitanlah yang akan melazimi dia, nempel dia jadi temannya. Dan Allah telah berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Nasihat bukan cuma untuk para penegak hukum, semua kita sama. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, Innal mu'mina la yunsi syaitanahu kama yunsi ahadukum ba'irahu. Sesungguhnya seorang mukmin itu bisa menundukkan syaitan. Yunsi dari kata bahasa Arab, nasiyah, ubun-ubun. Yunsi berarti menundukkan kepala. Menarik paksa kepala. Sesungguhnya seorang mukmin bisa menundukkan syaitan sama seperti dia bisa menundukkan kepala tunggangannya untuk kemudian taat sama dia. Yuk jalan. Itu bisa. Kapan? Ketika imannya kuat. Makanya disebutkan oleh beliau di sini, dan sisi kebaikanlah yang dominan menang. Jadi kita tidak perlu kemudian risau. Selama Anda beriman, Anda bertakwa, iblis pun tidak bisa ganggu Anda. Apalagi cuman kemudian bala tentaranya. Iblis kan yang ngomong, illa ibadaka minhumul mukhlasin. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan mereka. Sungguh saya akan sesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Yang diberikan, yakni anugerah keikhlasan. Ada keikhlasan yang perlu kita pelajari. Ada keikhlasan yang Allah kasih. Nah, orang-orang kayak gini gak bisa diganggu. Iblisnya gak bisa ganggu. Apalagi kemudian para pengikutnya. Wallahu a'lam bisa. Para ulama Islam dan para imam pilihan sadar akan perseteruan abadi ini. Sehingga mereka pun menulis berbagai kitab guna memperingatkan hamba-hamba Allah yang bertakwa dari kejahatan iblis. Pun mencegah mereka dari berbagai macam fitnah dan rayuan musuhnya yang ini. Disebutkan di sini beberapa karangan. Imam Ibnu Abid Dunya wafat tahun 281 Hijriah menulis kitab yang berjudul Masaidus Syaitan Lalu Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, meninggal tahun 505 Hijriah, menulis kitab berjudul Talbis Iblis. Imam Ghazali juga punya karangan Talbis Iblis. Dan penulis kitab ini, Imam Al-Hammam, Ibnu Al-Jauzi, juga menulis kitab yang judulnya serupa, yaitu Talbis Iblis atau Tipu Daya Iblis. Kemudian setelah mereka, terdapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang meninggal tahun 791 Hijriah, yang menulis kitab dengan judul Ighathatul Lahafan Min Masayidi Syaitan. Dan ini pun sudah ada terjemahannya, jemaah. Anda layak memilikinya. Yang makin kesini. Artinya karangan setelah karangan para imam sebelumnya. Ada karangan Imam Ibnu Qayyim. Tentang hal yang sama. Perseteruan abadi antara jin dan antara manusia dan juga syaitan. Demikianlah banyak kitab atau karya ilmiah susunan ulama muslim yang sangat bermanfaat. Para penulisnya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada mereka, berusaha menyingkap ilusi, berusaha menyingkap jerat, berusaha menyingkap muslihat iblis, tipuan. Semua bermakna tipuan. Jamaah sekalian rahimakumullah, para imam dengan karangan-karangan mereka mesti tentunya tujuan pertama adalah menyebarkan ilmu. Dan 90% itu yang mereka lakukan. Berkaitan dengan misal di zaman tertentu ada kelompok yang sesat, mereka bantah kok. Tapi itu sangat sedikit, dengan karangan yang sangat sedikit, tapi mereka berbuat. Ada penyimpangan, Imam Fulan mengarang, selesai. Imam Fulan mengarang, selesai. Enggak banyak karangan mereka, tapi mereka membantahnya. Karena yang paling utama, menyebarkan ilmu untuk kaum muslimin. Bagaimana untuk bab ini, bagaimana seharusnya seorang muslim ini menjaga dirinya, berlindung. Masih perkataan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, bertolak dari kenyataan di atas, bahwasanya para ulama dari zaman ke zaman mengarang kitab yang yakni satu tema tentang peperangan abadi jin dan manusia. Saya merasa terpanggil untuk ikut andil dalam meneruskan usaha yang baik ini. Selanjutnya saya membaca dalam kitab Sir A'lamun Nubala karya pakar sejarah Islam Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi pada biografi Imam Al-Muqri Ibnu Mujahid, pernyataan berikut disebutkan. Ibnu Abi Hisham menuturkan, ada seorang laki-laki yang menanyakan kepada Ibnu Mujahid, mengapa engkau tidak menulis sebuah kitab? Apa jawabannya? Kita lebih perlu memelihara apa yang ditulis para imam sebelum kita daripada membuat tulisan sendiri. Artinya yang lama itu yang kita jaga. Lebih utama menjaga yang sudah ada. Beliau mengatakan bahwasanya menjaga yang sudah ada ini jauh lebih utama dibandingkan kita bikin yang baru. Inilah kemudian yang menjadi alasan Syekh Ali Hasan Al-Habi kemudian ingin ikut andil untuk meneruskan, yakni menjaga kitab-kitab yang lama. Karena karangannya bisa dikatakan sudah kita katakan sempurna, sudah sangat baik. Tinggal beberapa riwayat yang di dalamnya yang mungkin lemah, itu harus dihilangkan. Beberapa riwayat misalnya yang diperdebatkan harus dihilangkan. Itulah yang dilakukan oleh Syekh Ali. Beliau mentahkik, haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq, membenarkan. Makanya diterjemahkan validasi atau telaah, menelaah lebih dalam. Mana riwayat yang benar, mana yang tidak. Makanya kan kita tahu ada Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kita tahu ada satu kitab namanya Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Karena Tafsir Ibnu Katsir luar biasa luas. Termasuk diantaranya ada beberapa riwayat yang harusnya dihilangkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan Imam Ibnu Katsir sendiri menyebutkan untuk bahasana sihir ketika menafsirkan surah berapa itu di Al-Baqarah tentang sihir, 100-an sekian ya, 100 ya tentang sihir. Kata beliau, para ulama terdahulu, ingat beliau tahun 700 Hijriah, kurang lebih di tahunnya mereka ini juga. Begitu banyak riwayat sebelumnya, kata beliau, yang beliau hilangkan. Imam Ibnu Katsir menghilangkan. Tidak beliau cantumkan. Padahal ada. tapi riwayatnya riwayat-riwayat lemah. Pun dengan demikian, di zaman-zaman berikutnya pun, pilihan Imam Ibnu Katsir pun ditelaah oleh generasi berikutnya. Dan akhirnya kemudian keluarlah, yang sudah ditahkiknya, yang sudah ditelaah lebih dalam periwayatannya. Makanya juga kita tahu ada kitab gitu ya, Al-Jami', kitab Al-Jami' milik Imam As-Suyuti. Imam Suyuti memiliki kitab hadis namanya Al-Jami'. Tapi di dalamnya banyak riwayat lemah. Kemudian keluar di generasi berikutnya, menelaah lebih dalam buku tersebut, keluarlah Sahihul Jami', kumpulan hadis yang sahih saja dari kitab Imam Suyuti. Inilah tugas mereka. Inilah yang dilakukan Syekh Ali. Nah, tentunya orang yang masih hidup, dan sebagian kita mungkin ikut pengajian beliau kala itu, yakni ya, di Masjid Hasanuddin Majdi. Saya terkesan terhadap jawaban tersebut. Maka saya mulai mencari sebuah kitab yang memungkinkan untuk dilengkapi dengan senjata baru yang bisa digunakan oleh hamba-hamba Allah, para ahli tauhid, untuk melawan iblis yang terkutuk hingga ia tunduk terkalahkan. Yang dimaksudkan dengan senjata baru, terkadang para ulama di zaman ini menyebutkan contoh yang sangat relevan dengan zaman kita. Dan itu momennya bisa di footnote. Atau keterangan mungkin lebih lanjut bisa di footnote. Kitab intinya kitab ulama zaman dahulu. Lama sekali. Seribuan tahun sebelum kita ini. Subhanallah. Kok seribu sih? Tahun berapa beliau meninggal nih? 700-an ya? Beliau ulama tahun 700-an ya? Iya. Separohnya lah. Subhanallah. Ulama zaman kita kemudian mentahkik kitab ini agar semua kita jauh lebih nyaman membacanya. Pian tahu sebelum pustaka ini mengeluarkan kitab ini, ada pustaka yang lain mengeluarkan tapi bukan tahkikan. Saya juga punya. Sampulnya warna putih. Judulnya Tipu Daya Iblis. Dari kitab yang asli yang belum ditahkik, yang belum ditelaah lebih dalam periwayatannya ini benar atau tidak, kemudian harus dihilangkan. Saya pengen kasih jadikan hadiah. Oh jangan, nanti ulama malah salah faham. Tapi saya punya itu. Warna putih, pustaka mana saya lupa. Ulun sudah punya bahkan mungkin sejak awal-awal lulus Madinah. Begitu pulang, sudah ada terjemahannya kitab luar biasa nih. Tapi ini insya Allah yang jauh lebih nyaman dan aman untuk dibaca. Karena sudah ditahkik. Lantas, pilihan saya jatuh pada kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibnul Jauzi atas beberapa pertimbangan. Pertama, kecermatan Imam Ibnul Jauzi tatkala memilih serta membahas tema-tema penting dalam kitabnya yang bermanfaat bagi umat ini. Karena bab akidah di sini sangat banyak. Talbis Iblis dalam bab akidah bahkan mungkin terbanyak. Kitab aslinya 500-an halaman. 200-an lebih halaman dari total 500 itu tentang bantahan kepada sufi. Inti kitab ini adalah bantahan untuk sufi ya sebenarnya. Karena ketika masuk ke dalam bab tasawuf, panjang sekali beliau menerangkan bagaimana tertipu dayanya mereka kepada iblis hingga mereka mengamalkan yang kita tahu, yang mereka amalkan sekarang. Ada waktunya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kecermatan Imam Ibnul Jauzi tatkala memilih serta membahas tema-tema penting dalam kitab ini yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Bahkan misalnya talbis, beliau sebutkan perbedaan-perbedaan talbis, talbis terhadap ahli filsafat, talbis kepada yakni banyak sih pengen saya lihat bab 5 itu. Detail sekali ya. Talbis terhadap ahli qiraat, kepada para qori, bisa kena itu. Bahaya. Talbis kepada ahli hadis, kita akan bahas juga. Talbis kepada para ahli fikih, ada. Talbis kepada para ulama misalnya, orang-orang yang ternama, orang-orang yang populer. Wah, itu bahaya sekali. Jamaah, Anda ketika populer misalnya, banyak pengikut Anda di pengajian Anda misalnya, kemudian ada yang memulai dan itu berdasarkan hasrat iblis untuk mengagungkan si ustadz ini, untuk memuliakan si ustadz ini lebih daripada martabatnya yang seharusnya, itu kalau enggak kuat bisa kena itu. bisikan dari bawah untuk mengkultuskan. Pokoknya yang dikatakan semua ustadz ini mesti benar. Nanti lama-lama ketika meninggal dibikin patungnya tuh ustadz. Dari pertama dia sudah hasut dari bawah. Jamaah, yani ulun dapat cerita langsung dari Ustadz Ahmad Zainuddin. Ujian popularitas itu sangat berbahaya. Susah sekali menata hati ini. Kenapa? Karena Anda populer. Apalagi misalnya di satu pengajian, enggak gampang tuh Ustaz Syafiq nata hati itu. Dengan melihat begitu banyaknya orang datang dengan antusias yang luar biasa. Iya. Kalau tidak kuat-kuat iman, kena. Talbis iblis atas ulama yang sempurna ilmunya. Perhatikan tuh. Di bab 6. Halaman 149. Bayang gak? Ada. Tentunya yang merayunya juga levelnya yang tinggi. Gak bakal kemudian yang kroco yang dikirim oleh yang iblis untuk merayu orang yang ilmunya tinggi. Gak mungkin orang ilmu tinggi diutus kemudian jin yang kaleng-kaleng. Enggak. Mesti yang selevel ya. Apa itu istilah kaleng-kaleng ya? Gara-gara tukang ojek itu ya. Dua. Adanya keserupaan realitas yang diangkat oleh penulis dalam kitabnya ini dengan realitas yang kita alami kini. Jamaah, berarti selama 700 tahun berjalan, sama tipuan iblis. Yang beliau bahas, yang terjadi zaman beliau, dan beliau contohkan, terjadi di zaman kita, sama. Karena apa? Itulah di antara metode yang paling jitu untuk merayu kaum muslimin. Di antaranya jargon-jargon yang serasa benar padahal salah. Tazyinul batil. Seorang bermaksiat mengatasnamakan hak asasi. Seorang bermaksiat mengatasnamakan selama saya enggak ganggu Anda. Seorang mengatasnamakan hak asasi juga untuk kemudian melepaskan jilbabnya. Macam-macam. Tapi kan seakan-akan benar. Oh, iya juga ya. Itu hak dia. Enggak boleh kita ganggu. Selama saya tidak ganggu Anda, Anda gak boleh ngurusin saya. Yang jadi masalah, memang kita gak pengen ngurusin Anda. Cuman Anda kesana kemari celananya segini. Celananya segini. Yang jadi masalah lagi, Anda cowok. Aduh. Nah, jijik kita ngelihatnya. Serius. Lakian sih ini pulang berbulu. Ya Allah. Saya berbicara perempuan tentunya. Tapi kan itu kena kepada sebagian kaum muslimin. Wallah alam bisawab, jargon. Satu istilah, satu kata, yakni satu quote dari iblis, tapi orang merasa, oh iya juga ya. Ya. Karena memang itu yang selalu sukses dari dulu Nabi Adam sampai sekarang. Makanya contoh yang disebutkan Ibnul Jawzi pas sama dengan zaman sekarang. Karena apa? Ratusan tahun ini berarti seperti itu caranya. Tergoda yang tergoda, tidak tergoda, tentunya yang tidak tergoda. Semoga kita bagian di antara yang tidak tergoda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tiga, kepopuleran kitab ini di seluruh lapisan masyarakat, baik di kalangan orang yang berilmu maupun di kalangan orang yang awam. Sangat terkenal tentunya kitab ini. Sama seperti terkenalnya Riyadus Salihin, Arba'in Nawawi, Bulughul Maram. Kitab-kitab yang kaum muslimin menerimanya tanpa ada masalah. Hah? Kajian apa? Riyadhus Shalihin. Ikut. Padahal di NU nih. Yang bahas kitabnya Muhammadiyah. Kenapa? Saking menerimanya kitab yang dibahas. Kajian apa tuh? Tafsir. Tafsir apa? Ibnu Katsir. Ikut. Karena dia tahu Imam Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i. NU nih padahal. Yang bahas Wahabi. Hah? Kenapa? Dia ikut, kenapa? Kitabnya dia terima. Saking diterimanya kitab itu di rumah-rumah kaum muslimin. Riyadhus Shalihin, Tafsir Ibnu Katsir, Bulughul Maram. Apalagi Arba'in Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, kitab ini sangat populer. Keempat, dan ini sebagai penutup bahasan kita. Belum adanya naskah kitab yang ditahqiq, validasi atau telaah. Di antaranya adalah memvalidasi periwayatan hadis. Ini sahihkah? Ini hasankah? Ini bahkan lemahkah? Inilah tugas Syekh Ali Hasan Al-Halabi untuk kitab ini. Secara ilmiah, yang membuat muslim awam serta penuntut ilmu merasa nyaman dengannya. Makanya kita juga dulu ketika nuntut ilmu, ketika ada satu kitab, kita mesti mencari yang sudah ditahqiq. Itu kita sebagai mahasiswa dulu. Kitab apa misalnya? Ada enggak tahqiqannya? Mesti yang itu yang kita cari. Karena berarti kitab ini sudah ditelaah lebih dalam. Bisa jadi oleh ulama di zaman kita. Enggak ada masalah. Kitab ini kitab asli kok. Cuman ditelaah lebih dalam. Akhirnya kita jauh lebih nyaman membaca kitabnya. Kenapa? Manusiawi. Orang bisa bersalah kok. Orang bisa bersalah. Makanya yakni hanya orang-orang yang cerdas yang bisa memaknai kadar para ulama. Dia mengerjakan ini capek untuk kemudian yakni menelaah isinya. Anda main bakar-bakar aja. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena dicetak oleh pustaka Imam Syafi'i. Kan gitu ya syubhatnya ya. Mungkin sampai ke antum juga. Pokoknya kalau buku cetakan pustaka Imam Syafi'i, bakar. Masya Allah. Jangan lupa dengan sedikit margarin dan kemudian gula. Nyaman bakarannya jadinya. Aduh. Dibakar buku. Ya Allah. Kasihan ya teman-teman seperti itu ya. Anda kalau dapatkan teman seperti itu, maka rangkul kembali ya. Sadarkan dia ya. Kalau perlu Anda ruqyah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sedang kerasukan ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu bagus tuh nanti pas potong 1 menit tuh biar mereka nonton. Buhan nyawanya harus diruqyah aja terol. Oke, lanjut. Demikianlah di samping sebab-sebab lain yang tidak samar lagi jika mau kita perhatikan dengan seksama. Kitab atau buku yang ada di hadapan pembaca saya yang saya susun ini, kata beliau, dengan metode sebagaimana terlintas jelas nantinya. Beliau akan sebutkan nanti bagaimana metode beliau dalam pengarangannya di halaman-halaman berikutnya. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikannya bermanfaat bagi yang membaca serta menelaahnya, juga menetapkan pahala bagi penulis Imam Ibn al-Jawzi dan pentahkiknya beliau Syekh Ali Hasan al-Ahabi, sungguh dia Maha mendengar lagi mengabulkan doa. Akhir doa kami adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesai dari pengantar dari Syekh Ali Hasan al-Halabi, kenapa kemudian beliau memilih kitab ini untuk beliau tahqiq. Wallahu a'lam bishawab. Urun lagi mengumpulkan donasi ya, dan alhamdulillah memang sudah masuk banyak ya, jutaan hari ini masuk ya untuk sebagian kita agar memiliki buku ini gratis ya. Jadi sabar. Tapi kalau yang tidak sabar, Anda beli aja. Tapi kalau Anda sabar, insyaallah donasi cukup kita akan bagikan ya. Ndak mah ada ngijar-ngijar. Noh dasar kere ya. Ndak mah ada ngijar. Tentunya tahap awal ini teman-teman ulun mengutamakan teman-teman remis ya, alhamdulillah ya. Remis kita akan bagikan lebih dulu, sisanya baru kemudian antum yang lain ya. Makanya masuk remis Pak, tapi ulun tuh hatat aja, biar aja masuk remis ya. Ada prioritas yang saya baikkan dulu teman-teman memang yang ya Anda tahu behind the scene, di balik layar semua banyak pengajian, kesuksesannya adalah teman-teman yang di balik layar. Mereka saya utamakan untuk dapat buku ini lebih dulu secara gratis. Anda yang lain sabar, insya Allah tetap akan kita bagikan. Bukankah mulia dengan masalah masih juga ulun bagikan terus? Kenapa? Ya duit dari pian juga, duit dari sebagian di antara pian juga. Malah pertanyaannya berketik sebertaan nih. Maniatnya, ya Allah. Hah? Oh gitu ya. Ya udah kita baca ya. Tentang pernikahan enggak? Enggak. Iya. Oke. Apa benar iblis menyerang para penuntut ilmu? Wah, Anda harus beli kitab ini nih yang nanya nih. Karena kita akan bahas. Kita tentunya bukan sasaran empuk, tapi kita juga akan diserang. Semua kita tentunya sudah tidak dihalangi untuk meninggalkan ketaatan. Cuman ketaatan kita akan mereka rusak. Di antaranya dengan ujub. Di antaranya dengan riya. Dia tidak halangi kita sholat. Dia tidak halangi kita untuk hadir pengajian. Cuman niat kita akan dia rusak. Dan ini yang biasa, bukan biasa. Dan inilah yang menghancurkan amal itu. Iblis tahu itu akan hancur. Apakah futur disebabkan oleh iblis? Banyak tanda tanyanya nih. Pertanyaannya nih. Apakah futur disebabkan oleh iblis? Di antaranya rayuan dia agar kemudian Anda menjadi orang yang pemalas. Biasanya dimulai dengan malasnya Anda menghadiri satu kajian. Besok malas lagi, besoknya makin malas. Besoknya yang ada malu Anda ke masjid. Kenapa? Lawas kada datang. Gitu ya? Gitu. Diawali dengan satu kemalasan, kemudian ditopang dengan kemalasan yang lain. Begitu Anda pengen hadir, aduh lawas kada hadir nih, kena kiapa mun ditakuni orang. Ah, kada hadir sekalian. Dan Anda bablas, kemudian tidak hadir pengajian. Wallah nabi, harus dilawan. Rasa malas harus dilawan. Apakah kesombongan yang dimiliki penuntut ilmu disebabkan iblis? Wah, ini dari tadi nyalahin iblis nul ini perempuan. Kata iblis, gue terus. Apakah menolak nasihat dari orang yang kita prasangka munafik berkata tapi dia sendiri tidak melakukannya, yang padahal tidak itu termasuk godaan iblis? Lantas apa yang harus dilakukan penuntut ilmu Ustaz? Karena banyak sahabat yang istiqomah hijrah, namun karena akibat keilmuannya yang kurang, akhirnya keluar dari bermanhaj muazanah. Wah, siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tentunya terjadi, dan ini perkataan Ustaz Syafiq yang ikut ngantar dengarkan nasihat ilmu beliau waktu makan. Orang kalau sudah hijrah tapi full, udah nyampe dia ke tujuan, itu enggak bakal balik. Yang bisa seperti ini yang masih di perjalanan. Maka ketika Anda masih di perjalanan, rajinlah belajar, rajinlah nuntut ilmu, tinggalkan pembahasan syubhat, tinggalkan ustadz yang juga menyampaikan syubhat, tinggalkan juga kemudian teman-teman yang suka berdebat. Karena Anda belum punya ilmu. Lu sebutkan tadi di awal. Bukankah para ulama dengan keilmuan mereka yang seperti lautan? Fokusnya adalah menyebarkan ilmu. Membantah orang ada, tapi dikit. Ini enggak, bantah terus. Berbantah-bantahan terus. Akhirnya Anda kena syubhat. Di satu momen kemudian dia sebutkan satu dalil yang kemudian Anda tidak bisa jawab, bingung Anda. Akhirnya sampai kepada level bermanhaj muazanah. Semuanya baik, semuanya benar. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah belak-belakan sebutkan aib-aibnya orang Bani Israel, enggak ada muwazanah. Contoh mudah di Quranul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejelekan mereka apa adanya supaya kita faham, supaya kita tahu. Jangan sampai kebaikan mereka menutupi bagaimana buruknya mereka kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang masih di perjalanan sibuk dengan nuntut ilmu, sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan ketaatan, hingga kemudian dia tidak ada waktu untuk berdebat. Dia tidak ada waktu kemudian untuk yakni dengerin atau nonton yang syubhat-syubhat ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Fiikum barakallahu. Ana sering menyemangati orang-orang yang datang ke ana untuk berhijrah dan terkadang menjadi pendengar mereka, tapi tidak bisa menyemangati diri ana sendiri. Tatkala ana lebih mudah untuk kembali pada teman-teman buruk ana dan mulai termakan hasutannya. Ana mulai merasa kembali terkekang, sehingga pikiran ana untuk pergi dari manhaj salaf dan kembali menjadi akhwat biasa saja. Sehingga putusan ana yang demikian membuat sahabat hijrah ana bersedih. Pasti. Apakah iblis sudah menang Ustaz? Belum tentu. Apakah ana sudah menzalimi diri ana sendiri? Kalau itu iya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika Anda sudah sadar Anda seperti ini. Banyak orang karena andalah, lewat andalah Allah menyapa dia dengan hidayahnya. Maka harusnya itu menjadi motivasi Anda untuk menambah onta merah. Menambah teman-teman yang lain yang Anda ajak untuk hijrah. Bukan malah kemudian Anda termakan syubhat teman lama. Bahkan na'udzubillah Anda kembali kepada mereka. Itu yang tadinya lewat Anda itu. Hati mereka diuji semua jadinya. Aduh, ini bukan yang kemarin nasihatin kita kok. Dia yang gini sekarang. Kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, Bukan berarti ini menjadi beban ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang-orang yang lewat Anda mendapatkan petunjuk Allah, enggak semuanya akan ikut Anda kemudian. Mereka tahu sekarang, oh ini yang salah, enggak bisa kita ikutin lagi. Makasih dulu telah menyampaikan atau mengajari kami. Tapi sekarang kamu balik, ya kami enggak ikut. Nah, itu salah. Enggak sedikit yang begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, selain nasihat ulun yang tadi untuk menghindari syubhat dan perdebatan, belajarlah agama ini, hadirlah pengajian ini lillahi ta'ala ikhlas karena ingin mengangkat kebodohan. Tinggalkan dulu perasaan. Karena kalau Anda belajar agama Islam tapi Anda kedepankan perasaan, nanti akan sampai kepada bab-bab yang terbentur dengan perasaan Anda. Contoh misalnya, kafirnya dua orang tua Nabi Muhammad SAW, nerakanya dua orang tua Nabi Muhammad SAW, Anda kalau pakai perasaan, Anda berhenti ngaji di sini. Pengajian apa itu? Kurang ajar sama kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Masa kata mereka neraka, dasar Wahabi? Nah kan gitu. Karena Anda pakai rasa. Rasa yang masih ada. Jadi jangan sekali hukumullah. Untuk ya, fulana, akhwat yang bertanya. Tentunya Anda bertanya. Bukan nitip pertanyaan ya, Anda streaming. Enggak, mesti dia hadir. Ya. Maka Anda harus tentukan sikap dari sekarang. Anda sudah belajar lama. Lewat tangan Anda setelah tentunya izin Allah Subhanahu wa taala, Allah sapa banyak teman-teman. Anda punya banyak onta merah. Karena nasihat Anda dulu kemudian teman-teman Anda termotivasi, terinspirasi hingga kemudian juga ikut kajian salah. Kenang itu. Flashback lagi masa itu. Dan rasakan kelezatan imannya. Rasakan kelezatan rasanya. Wallahu alam bisa. Maka hindari teman-teman yang buruk. Jangan kembali kepada teman-teman yang buruk. Keburukan yang banyak dan kebaikan sedikit, kebaikan bisa kalah. Kebaikan yang sedikit bisa kalah dengan keburukan yang banyak jika diterpa bertubi-tubi. Karena Anda berhenti mengaji misalnya, Anda kembali nongkrong dengan mereka satu hari, dua hari, tiga hari, ngumpul. Lama-lama semua kebaikan Anda akan terkuras. Kenapa? Diterpa keburukan yang banyak. Akhirnya jargon-jargon iblis masuk. Udah ini kan kehidupan kamu, ini udah, ini teman-teman kamu ini. Kan kamu happy nih di sini, seru nih, nongkrong-nongkrong terus. Nongkrongnya di pinggir sungai lagi. Ya Allah, wallahualam, ngapain tuh ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi nasihat, Anda harus tentukan sikap. Siapa orang yang kemudian bisa mendukung Anda dalam yakni perjalanan Anda belajar. Teman-teman yang baru, yang satu roh, bukan teman-teman yang lama. Tentunya Anda akan dicibir, Anda akan diejek, Anda akan bahkan mungkin dibully, macam-macam. Hadapi aja sudah. Anda belum dilempari batu juga, jadi santai aja. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu mudah termakan syubhat yang saya ciptakan sendiri. Wah. Berat kata-katanya ya. Lebih tepat kata-kata buat ya. Cipta itu identik dengan Allah ya. Saya selalu mudah termakan syubhat yang saya ciptakan sendiri atau yang saya buat sendiri. Saya selalu ditegur teman saya bahwa itu syubhat. Namun saya ngeyel. Lalu ketika dengar ceramah ustadz, baik di kajian ataupun sosmed, baru saya sadar kalau saya salah. Namun masih terbesit di hati saya bahwa saya itu benar dan banyak teman saya yang suka menebar syubhat itu mendukung saya. Nah, hati-hati nih, jangan-jangan roh Anda memang sama mereka. Karena al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagikan tentara yang saling menguatkan satu sama lain. Ya, ruh Anda di sini berarti memang Anda satu roh dengan teman-teman yang lain. Kalau tidak, enggak bakal bersatu. Tidak akan bersatu. Jikalau benar, akal dan hati saya masih terikat dengan syubhat yang saya buat, apa benar itu ulah iblis yang berusaha memalingkan saya dari syariat? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Inilah memang tugasnya dia. Makanya syubhat hanya bisa dilawan dengan ilmu. Syubhat hanya bisa dilawan dengan ilmu. Anda harus mengilmui sesuatu. Dan yang kita bahas sekarang tentunya adalah ilmu syariat. Ketika Anda tidak berilmu, Anda mudah kena syubhat. Lain dengan syahwat, itu lawannya sabar. Tapi kalau syubhat, lawannya ilmu. Makanya sering-sering nuntut ilmu. Enggak bisa hadir langsung pengajian, minimal streaming. Tapi Anda nuntut ilmu terus. Enggak mesti tiap hari juga, tapi Anda di-recharge terus. Ilmu Anda di-recharge terus. Enggak mungkin dalam satu pengajian, sampai pengajian 1 jam, pengajian 2 jam, enggak mungkin tidak ada hal yang baru yang Anda dapatkan. Mesti ada. Ketika ada hal yang lama yang Anda dengarkan, menguatkan lagi, itulah kenapa semua kita selalu belajar. Kenapa? Ya, belajarnya cuma sebentar ya, mungkin besok kita mati ya. Barakallahu fikum, salafikum barakallahu. Apakah membeli buku-buku agama dengan niat untuk sarana dalam menuntut ilmu, termasuk membelanjakan harta di jalan Allah? Ya, di antara cara membelanjakan harta yang tepat, apa? Anda membeli sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat, yaitu apa? Kitab, yaitu apa? Buku. Jamaah, mungkin yani ketika ini suatu saat mungkin kita tidak selesai. Misalnya kita tidak selesai, maka buku ini akan selalu ada untuk Anda. Anda bisa membacanya lagi dan lagi, bahkan mungkin nurun ke anak Anda, bahkan mungkin nurun ke cucu Anda. Karena subhanallah, teknologi kertas yang kita kenal ini cukup kuat untuk puluhan tahun ke depan. Dengan kemudian tinta yang juga cukup baik untuk puluhan tahun ke depan. Jadi manfaatnya terkadang untuk kita sekarang mungkin belum maksimal. Karena bisa jadi kemudian kita tidak selesai membahasnya. Tapi dia akan bermanfaat untuk generasi berikutnya. Jadi bagus ya. Investasi yang baik dalam buku. Mungkin Anda belum baca. Mungkin sekarang masih dalam yakni rak buku Anda. Beberapa yang ulun miliki di rumah masih plastikan. Tapi ulun punya buku aslinya. Memang ulun enggak buka terjemahan doang. Tapi ulun membelinya. Karena kala itu istri juga ngeluh. Kak, buku pian bahasa Arab bertahan apa yang ulun kau baca? Oh iya ya. Saya egois berarti. Akhirnya ketika ada buku A sudah diterjemahkan, saya beli. Ada buku baik diterjemahkan, saya beli. Bahkan sebagian di antaranya masih ada yang plastikan. Entah itu memang sudah saya sisihkan untuk saya, istri dan juga anak, atau memang buku-buku yang saya siapkan untuk dihadiahkan ke orang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi investasi yang bagus ya dalam kita. Di luar ini investasikan dalam emas ya. Wallahu a'lam bishawab. Mobil harganya turun ya. Sepeda motor harganya turun ya. Yang naik itu mahar ya. Naik terus ya. Maka investasikan uang Anda untuk mahar ya. Nah, kawin aja kerjanya. Itu contoh apa itu? Enggak relevan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti penjelasan pian tadi, jin adalah makhluk Allah yang terbuat dari api dan dibebani oleh Allah dengan ibadah. Pertanyaan, apakah jin sama dengan iblis? Oke. Dan apakah jin itu ada yang beriman? Siap. Ulun sebutkan tadi dengan perbedaan 3 istilah. Jin itu apa ya? Jenis. Kita bisa bilang jenis. Artinya dia makhluk yang lain selain kita manusia. Kita manusia, ada jin, ada malaikat, ada bidadari, makhluk-makhluk Allah dengan materi penciptaan yang beda-beda. Oke? Tapi kita dan jin punya satu kesamaan, semua kita berakal. Kita punya satu kesamaan, kita diberikan beban untuk menyembah Allah, untuk beribadah. Adz-Dzariyat 5:6. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa disebutkan jin lebih awal di ayat ini? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Karena memang jin diciptakan lebih dulu. Siapa yang pertama kali? Iblis. Jadi iblis itu, apakah iblis itu jin? Iya, dia jin pertama. Apakah iblis itu jin? Iya, dia jin pertama. Sebagaimana kemudian Nabi Adam AS adalah manusia pertama. Bedanya kita tahu, Nabi Adam AS dari tanah yang lembut, Allah bentuk dan Allah tiupkan ruh. Kemudian anak cucunya terlahir dari air mani. Itulah yang menjadi pembahasan para ulama. Apakah ini juga terjadi pada iblis? Kita tahu dia dari api. Apakah anak cucunya dari api? Kita enggak tahu. Karena tidak ada keterangan tentang itu. Maka kita meyakini itulah basic penciptaan, yakni syaitan. Kata Nabi Muhammad SAW, khuliqatil malaikah min nur, wa khuliqal jannu min marijim min nar, wa khuliqal insanu bima wusifalakum. Riwayat Imam Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, jenis cahayanya pun kita enggak bahas, yang penting cahaya. Dan jin diciptakan dari api yang menjilat-jilat, dan kemudian manusia diciptakan dari yang telah disifatkan untuk kalian. Kalian tahu di firman yang lain, Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah dan anak cucunya mimma indafiq, dari air mani yang memancar. Wallahu a'lam bissawab. Apakah jin itu ada yang beriman? Ada, ada. Ada yang beriman. Tapi ingat, tidak ada nabi dari kalangan jin, apalagi rasul. Yang beriman di antara mereka, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman di antara mereka sebelum diutus Nabi Muhammad, dengan nabi sebelumnya mereka beriman. Jadi yang beriman ada, yang kufur juga ada. Berkaitan dengan rata-rata mereka berumur panjang, kita enggak punya jali tentang itu. Yang kita tahu umur iblis sangat panjang. Tapi rata-rata mereka berumur panjang kita enggak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang umurnya yakni seperti yakni umatnya Nabi Adam, Nabi Muhammad 60-70, kita enggak tahu. Dan itu tentunya tidak terlalu penting untuk kita. Apakah mereka semuanya berumur panjang? Enggak. Yang penting mereka ada yang beriman, juga ada yang tidak. Bahkan di antara mereka mesti di pojok-pojok tertentu sedang ngaji. Bahkan mungkin mereka nyatet, kita lagi diobrolin nih katanya. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya wanita ikut kajian umum sedangkan sudah tersedia kajian khusus muslimah? Oh. Jangan sekali hukumullah, boleh. Selama tentunya memang tempatnya dipisah seperti sekarang. Bagian akhwat ya akhwat, ikhwan ya ikhwan, boleh. Karena memang kajian ada yang terbuka untuk umum, ada yang khusus untuk muslimah. Terkadang bahasannya memang bahasan-bahasan tentang muslimah saja. Wallahu a'lam bissawab. Jadi boleh ya. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya ini sarannya untuk sebagian akhwat yang mungkin datang ke sini tapi ada jauh. Jauh dalam artian misalnya mungkin rumahnya di Handil Bakti. Oh, itu jauh banget. Anda kalau di Handil ke Mubah aja kalau memang kajian malam, supaya Anda pulangnya tidak kemalaman. Karena kalau dari sini ini ujungnya Banjarmasin Selatan, Anda di Handil ujungnya Banjarmasin Utara, dari utara ke selatan. Sangat jauh sekali. Anda safar antar kutub. Kutub Banjar maksudnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi karena terkadang jamaah juga di sebagian jalan mungkin rada horor ya, gelap ya, berbahaya untuk Anda, maka pintar-pintar mencari tempat. Apalagi Anda dekat dengan Mubah, ya ke Mubah aja. Karena lebih aman. Pulang pun Anda tidak kemalaman. Dari sini mungkin sangat malam. Makanya kita juga takut kemalaman ya, nanti akhwat pulangnya kemalaman ya, apalagi mereka belum punya pasangan ya, maka kita sudahi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.